بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، hadirin yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar radio Bas FM serta radio kita dan radio yang ada di Ponorogo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa masih lanjut membahas kitab yang baru saja kita mulai pada pekan yang lalu, yaitu kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani karya Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Pekan yang lalu kita diajak untuk membahas bersama tentang tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah yang menjelaskan dan menegaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah yang harus ditempuh oleh kaum muslimin. Kita dijelaskan bahwa yang pertama adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abdullah Ibnu Zubair Al-Qurashi Al-Humaydi Al-Makki yang wafat pada tahun 219. Kemudian Abu Ya'qub Yusuf Ibnu Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti yang wafat pada tahun 231. Kemudian yang ketiga Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah yang wafat pada tahun 264 Hijriah, yang kitabnya, karyanya sekarang sedang kita akan bahas. Selanjutnya, yang keempat, di antara tokoh ulama Syafi'iyah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita ikuti adalah Al-Imam Ahmad Ibn Umar Ibn Suraij. Ahmad Ibn Umar Ibn Suraij rahimahullah yang wafat pada tahun 306 Hijriah. Kemudian yang kelima Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah rahimahullah yang wafat pada tahun 312 Hijriah. Imam Ibn Khuzaimah yang kita kenal sebagai ulama ahli hadis, yang diantara karyanya adalah Sahih Ibn Khuzaimah, dan beliau memiliki satu kitab yang dinamakan sebagai kitab At-Tauhid. Beliau salah seorang di antara murid Imam Al-Muzani. Dan Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan tentang Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah a'lam bil hadith minni. Ibnu Khuzaimah lebih tahu tentang hadis daripadaku. Dan beliau juga termasuk salah seorang di antara ulama Syafi'iyah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pemahamannya sama dengan ulama-ulama yang lain yang bukan dari kalangan Syafi'iyah. As-sadis yang ke-6, Abu Mansur Muhammad Ibnu Ahmad Al-Azhari rahimahullah, wafat pada tahun 370 Hijriah. Kata muallif rahimahullah hafizahullah, beliau adalah al-alim al-jalil sahib kitab Tahdhibul Lughah, seorang alim yang mulia. Beliau merupakan pemilik karya yang terkait dengan lughah. Nama kitabnya di antaranya adalah Tahdhibul Lughah. Kata beliau hafizahullah, wa hadzal kitab min anfa'i kutubil lughah allati hatta al-ulama'u 'ala al-istifadah minha li'annahu salima min rawasibi 'ilmi al-kalam wa mukhallafatihi. Kitab Tahdhibul Lughah ini salah satu di antara kitab lughah yang paling bermanfaat, yang para ulama menekankan untuk mengambil faedah dari kitab tersebut, karena ia kitab ini selamat dari endapan-endapan ilmu kalam dan dari peninggalan-peninggalan atau warisan-warisan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan tetapi dengan akal. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan tetapi dengan akal. Yang ketujuh di antara tokoh ulama Syafi'iyah yang menekankan agar umat mengikuti manhaj salaf adalah Abu Bakar Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Ismaili Al-Faqih Al-Syafi'i rahimahullah, wafat pada tahun 371. Beliau adalah penulis kitab I'tiqad A'immatil Hadith. I'tiqad A'immatil Hadith, keyakinan atau akidah imam-imam hadis, yang di dalam kitabnya itu ternyata prinsip-prinsip yang ditulisnya sama dengan prinsip-prinsip yang ditulis oleh para ulama yang lainnya, baik yang bermadhab Syafi'i maupun yang tidak bermadhab Syafi'i. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, beliau adalah Al-Faqih Al-Imam Al-Hafidh أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. Beliau adalah seorang faqih, seorang imam dan seorang hafidh, salah seorang di antara pembesar ulama Syafi'iyah, baik dalam masalah fikih, dalam masalah hadith maupun dalam masalah tasnif karya ilmiah, penyusunan karya ilmiah. Yang kedelapan, Al-Imam Ahmad Ibni Abi Tahir Abu Hamid Al-Isfirayini rahimahullah, wafat pada tahun 406. Kata Ibnu Katsir, Al-Isfirayini ini adalah Syekhus Syafi'iyah bila mudafa'ah. Syekhus Syafi'iyah bila mudafa'ah hatta kana yuqalu lahu Asy-Syafi'iyyu Tsani. Imam Abu Hamid Al-Isfirayini ini adalah syekhnya orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah tanpa ada yang menentangnya, tanpa bisa ditolak, sehingga beliau dikatakan sebagai Imam Syafi'i yang kedua. Waqala Syekh Abdul Hasan Al-Karji. Abdul Hasan Al-Karji ini juga salah seorang tokoh ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 532 rahimahullah. Beliau mengatakan kana Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini syadid al-inkar ala al-baqillani wa ashabil kalam walam tazal al-a'immatu syafi'atu walam tazal al-a'immatu syafi'iyatu ya'nifun wa yastankifun an yunsabu ila al-ash'ari wa yatabarra'un mimma bana al-ash'ariyu madhabahu alayh wa yanhawun ashabahum wa ahbabahum anil hawmi hawalayh على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد ابن علي الساجي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا إلى آخره. Jadi beliau mengatakan, Abu Hasan Al-Karji ini mengatakan bahwa Al-Syeikh Abu Hamid Al-Isfirayini sangat keras pengingkarannya kepada Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, dan sangat keras pengingkarannya kepada Ashabul Kalam, orang-orang yang mengikuti metode Al-Kalam di dalam pembahasan tentang masalah ketuhanan, yaitu berdasarkan akal. Walam tazal al-a'immatu syafi'iyah, dan terus menerus para imam madhab Syafi'iyah, tokoh-tokohnya itu membenci dan tidak menyukai apabila mereka dinisbatkan kepada Ash'ari, dan mereka berlepas diri dari madhab yang dibangun oleh Al-Ash'ari, yani Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Mereka melarang murid-muridnya serta saudara-saudara mereka yang mereka cintai untuk berkumpul di sekitar Ash'ari atau madhab Ash'ari dan seterusnya. Intinya Syekh Abu Hasan Al-Karji menjelaskan betapa keras pengingkaran Abu Hamid Al-Isfirayini terhadap pemahaman Al-Baqillani. Demikian juga pengingkarannya terhadap Ashabul Kalam dan orang-orang yang bermadhab Ash'ari dalam masalah akidah. Sebelum Imam Abu Hasan Al-Ash'ari kembali kepada madhab Salaf dan seterusnya, secara ringkas seperti itu. Kemudian At-Tasi' Al-Imam العالم الشهير أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الرازي yang dikenal dengan Imam Al-Lalakai, wafat pada tahun 418 Hijriah. Jadi beliau juga termasuk salah seorang tokoh ulama Syafi'iyah yang bermanhaj salaf, Imam Al-Lalakai. Kita mengenal Imam Al-Lalakai karena salah satu karya besarnya, yaitu Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah dan Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah terhitung sebagai mausu'ah thariyah, sebagai apa namanya, sebagai mausu'ah, sebagai ensiklopedia yang kaya min anfasil mausu'at, kaya tentang isi, tentang penjelasan di dalamnya. Min anfasil mausu'at termasuk ensiklopedia tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang paling bagus. allati ulifat fi aqidati ahli sunnah wal jamaah, yang disusun terkait dengan masalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahwa beliau adalah ahadu a'immati ashabi asy-Syafi'i, salah seorang di antara tokoh imam ashabu syafi'i. Kemudian yang ke-10, al-imam Abu Qasim Sa'ad ibnu Ali Az-Zanjani rahimahullah, wafat pada tahun 471 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Az-Zahabi juga syafi'i. Kana rahimahullah min du'ati sunnah wa a'da'il bid'ah. Beliau rahimahullah, Imam Abu Qasim Sa'ad ibn Ali Az-Zanjani ini termasuk salah seorang di antara penyeru sunnah dan musuh bid'ah. Dikatakan wa huwa sahibu al-qasidah ar-ra'iyah fi sunnah. Beliau adalah penyusun karya qasidah yang diakhiri dengan huruf ra, terkait dengan masalah sunnah, terkait dengan masalah prinsip-prinsip akidah. Qasidahnya itu terdiri dari 44 bait. Ya, kita baca tentunya. Tapi isinya adalah tentang sunnah, tentang prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian tokoh yang ke-11, al-imam Abul Mughaffar Mansur ibnu Muhammad As-Sam'ani rahimahullah, wafat pada tahun 617 Hijriah. Ibnu Subki mengatakan ahadu a'immatid dunya al-rafi'ul qadri al-azimul mahal al-mashhurul dhikri ahadu man tabaqal arda dhikruhu wa abiqal kawna nashruhu. Kata Imam Ibn Subki rahimahullah bahwa Abul Mudhaffar As-Sam'ani adalah salah seorang imam dunia yang tinggi kedudukannya, yang besar kedudukannya, terkenal, dan namanya memenuhi bumi. Kemudian ketenarannya menyatu dengan dunia ini, jadi imam besar. Wa qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memberikan komentar tentang Abu Mudhaffar As-Sam'ani ini. Ta'assaba li ahli al-hadithi wa sunnati wal jama'ah. Beliau ini sangat fanatik terhadap ahli al-hadith, ahli sunnah wal jama'ah. Wa kana syaukan fi a'yinul mukhalifin wa hujjatan li ahli sunnah. Beliau itu menjadi apa, kekuatan yang menghambat para penentang sunnah, dan beliau adalah hujjah bagi ahli sunnah. Jadi Abu Mudhaffar As-Sam'ani ini tokoh yang merupakan satu kekuatan tersendiri yang menghadang, menentang para penentang sunnah, dan menjadi hujjah bagi ahli sunnah. Wa huwa sahibul kitab an-nafi' ats-tsamin al-intisar li ashabil hadith. Beliau memiliki kitab karya ilmiah yang terkait dengan masalah prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah, adalah al-intisar li ashabil hadith, pembelaan terhadap ashabul hadith. Dan juga kitab yang lainnya qawati' al-adillah. Al-Thani Ashar, tokoh yang ke-12 yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullah adalah al-imam Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi, yang kita kenal dengan Imam Al-Baghawi, wafat pada tahun 516 Hijriah. Memiliki satu kitab tafsir Al-Baghawi, dan juga Ma'alimut Tanzil serta kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah. Yang ke-13 Al-Imam Abu Nu'aim Ubaidillah Ibn Hasan Ibn Ahmad Al-Asbahani rahimahullah. Wafat pada tahun 517 Hijriah, yang dikenal dengan Ibnul Haddad. Beliau memiliki karya mukhtasar terkait dengan masalah akidah yang dimuat penjelasannya di dalam Istima' al-Juyush al-Islamiyah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Selanjutnya tokoh yang ke-14 adalah Al-Imam Abu Hasan Muhammad Ibnu Abdul Malik Al-Karji yang sudah kita sebutkan tadi, yang wafat pada tahun 532. Abu Hasan Al-Karji, beliau memiliki satu kitab Qayyim, akan dijelaskan nanti di belakang. Yang ke-15 Al-Imam Qawamus Sunnah Ismail Ibn Muhammad At-Taymi Al-Syafi'i rahimahullah. Wafat pada tahun 535. Beliau adalah sahibu kitab At-Targhib At-Tarhib, pemilik karya kitab yang kita kenal dengan At-Targhib At-Tarhib, dan sahibu kitab, pemilik kitab juga Al-Hujjah Fi Bayan Al-Mahajjah. Al-Hujjah Fi Bayan Al-Mahajjah. Syekh Abdul Razzaq rahimahullah mengatakan, wahada kitabun muhimmun lil ghayati fil aqidah. Ini adalah kitab yang sangat penting terkait dengan masalah aqidah. Fihi min turus wal nafais ma la takadu tajiduhu fi kitabin akhar. Di dalamnya terdapat pelajaran dan terdapat perkara-perkara berharga yang hampir tidak dijumpai di dalam kitab yang lainnya. Kemudian beliau memberikan isyarat sebab dari mengapa beliau menulis kitabnya ini. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, Al-Hujjah Fi Bayan Al-Muhajjah, beliau mengatakan, hina ra'aitu qawam al-Islam, hina ra'aitu qawam al-Islam bit tamassuki bis sunnah, wa ra'aitu al-bid'ata qad kathurat, wal waqi'ata fi ahli sunnati qad fashat, wa ra'aitu ittiba'a sunnati 'inda qaumin naqisatan, wal khawdha fil kalami darajatan rafi'atan, ra'aitu an umliya kitaban fis sunnati ya'tamidu 'alayhi man qasada al ittiba' wa janaba al ibtida', wa ubayyinu fihi i'tiqada a'immati as-salaf وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار ليلزم المرء اتباع الأئمة ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. Imam Ismail Ibn Muhammad At-Taymi Al-Syafi'i menjelaskan di dalam muqaddimah kitabnya Al-Hujjah Fi Bayan Al-Muhajjah mengapa beliau menuliskan kitab ini. Beliau mengatakan, ketika aku melihat bahwa penopang Islam atau tegaknya Islam itu adalah dengan bertamassuk terhadap sunnah, dan ketika aku melihat bid'ah sudah semakin banyak, cercaan kepada ahlus sunnah tersebar, dan aku lihat ittiba' mengikuti sunnah pada masyarakat sudah berkurang, sementara al-khawd fil kalami darajatan rafi'ah, saya lihat orang-orang tenggelam dalam masalah kalam, banyak berbicara tentang masalah al-kalam, tentang masalah ketuhanan berdasarkan akal, itu sudah meningkat tingkat pembicaraannya meningkat. Maka ketika aku lihat itu semuanya, ra'aitu, aku melihat bahwa aku perlu untuk menyusun sebuah kitab terkait dengan masalah sunnah, terkait dengan masalah akidah, yang bisa dijadikan pegangan oleh orang yang bermaksud untuk ittiba. Dijadikan yang kitab ini bisa dijadikan sebagai pegangan bagi orang yang ingin untuk ittiba dan menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah. Wa ubayyin, aku jelaskan di dalam kitab ini i'tiqad para imam salaf dan ahli sunnah wal jamaah di berbagai penjuru. I'tiqad orang-orang yang memiliki pemahaman ilmu yang dalam di berbagai sudut bumi, supaya seseorang mempunyai keharusan untuk ittiba kepada imam-imam yang terdahulu dan menjauhi cara-cara orang-orang yang mengada-adakan perbuatan bid'ah, dan supaya generasi yang sekarang itu generasi orang-orang soleh yang sekarang ini wa yakun min salihil khalaf, dan supaya orang-orang yang generasi kemudian ini menjadi orang-orang soleh mengikuti kesolehan orang-orang yang terdahulu. Jadi beliau di dalam mukaddimahnya menjelaskan sebabnya menyusun kitab ini Al-Hujjah fi Bayan al-Muhajjah, karena melihat situasi yang kemudian perlu untuk diperbaiki, bahwa tegaknya Islam adalah dengan bertamassuk kepada sunnah, bahwa bid'ah sudah semakin merebak, cercaan kepada ahlu sunnah sudah tersebar, sementara masyarakat dalam berittiba' kepada sunnah sudah semakin berkurang. Orang-orang lebih senang berbicara tentang masalah kalam. Maka sejak saat itu beliau menyusun kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah. Selanjutnya tokoh yang ke-16 Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Ibrahim As-Salmasi rahimahullah ta'ala, wafat pada tahun 550. Yang ke-17 Al-Imam Abu'l Hasan Yahya Ibnu Abil Khair Al-Imrani rahimahullah, wafat pada tahun 558. Faqih Syafi'iyah fi biladil Yaman, beliau seorang faqih bermadhab Syafi'i di negeri Yaman. Sahib kitab Al-Intisar fi Raddi Al-Qadariyah Al-Ashrar, penyusun kitab yang berjudul Al-Intisar fi Raddi Al-Qadariyah Al-Ashrar, yaitu kitab yang berisi pembelaan terkait dengan bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang jahat. Al-Thamin Ashar, tokoh yang ke-18 adalah Majduddin Abul Fadail Yusuf Ibn Muhammad Ad-Dimashqi rahimahullah, wafat pada tahun 685. Lahu qasidah, beliau memiliki karya qasidah tentang akidah dan tentang sunnah. Kita tidak baca, tapi intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diikuti oleh umat. Di antaranya adalah tentang ketuhanan, di antaranya tentang asma wa sifat. At-tasi'ashar Al-Syeikh Abdul Qadir Afwan Al-Syeikh Abdul Qahir Ibnu Abdul Wahid Ibnu Muhammad At-Tibrizi rahimahullah, yang wafat pada tahun 740 Hijriah. Wa huwa min syuyukhi Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah. Beliau Al-Syeikh Abdul Qahir At-Tibrizi ini salah seorang di antara gurunya Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Al-Ishrun Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman Al-Dhahabi, yang kita ceritakan tadi rahimahullah, wafat pada tahun 748, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Dhahabi, sahib kitab Al-Ulu li Aliyyil Ghaffar. Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, beliau memiliki kitab karya berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, menerangkan tentang sifat ulunya Allah, sifat maha tingginya Allah. Karena banyak orang-orang berbicara tentang banyak orang-orang yang tidak percaya dengan Allah maha tinggi zatnya, kedudukannya dan kekuasaannya, maka sampai ada seorang ulama diantaranya adalah Imam Al-Dhahabi menyusun kitab khusus tentang sifat ulunya Allah SWT, buku yang tebal besar. Dan beliau memiliki kitab yang lainnya, Siyar A'lam An-Nubala. Yang ke-21, Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah, yang kita kenal dengan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, penyusun kitab tafsir, yang kita kenal dengan tafsir Ibn Kathir. Dan beliau juga penyusun karya kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah. Kemudian yang ke-22 adalah Al-Imam Ahmad Ibn Ali Al-Muqrizi Al-Misri, wafat pada tahun 848 Hijriyah, pemilik kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, artinya pemurnian Tauhid. Isinya adalah kitab yang berisi tentang pemurnian terhadap Tauhid. Dan ini contoh diantara tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah dari semenjak zaman Imam Syafi'i masih hidup sampai dengan tahun 845 Hijriah. Jadi kira-kira 7 abad setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, 6 atau 7 abad. Begitu terus menerus generasi demi generasi tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah tetap mazhabnya sama dengan Imam Syafi'i, baik dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah fikih dan yang lainnya. Jadi tidak berbeda. Jadi masih banyak lagi para ulama Syafi'iyah yang senada pemahamannya, akidahnya, prinsip-prinsip akidahnya serta prinsip-prinsip manhajnya mengikuti manhaj as-salafus salih radhiyallahu anhum. Kemudian Syekh Hafizullah mengatakan, bainama hunaka aqwamun ja'u ba'dal imam syafi'i rahimahullah intasabu limadhabihi fil ibadat walakinnahum khalafuhu fil aqidah wa usulid diyanah waftutinu bi'ilmil kalam wa kana ala ra'sihim ibnu Qullab fa innahum lam yuwafiq as-syafi'iyya rahimahullah fi aqidatih wa ata bi bid'atin khalafa fiha aqidat ahli sunnati wal jama'ah khalafa fiha aqidat ahli sunnah وأدخلها في أوساط المنتسبين لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فتابعه على ذلك تلميذه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وتأثر بهذه البدعة جماعة منهم أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وآخرون إلى آخره. Sementara di sana ada orang-orang yang datang sesudah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka menisbatkan mazhabnya dalam masalah ibadah, maksudnya dalam masalah fikih ibadah, kepada Imam Syafi'i. Menisbatkan mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i dalam masalah fikih ibadah. Akan tetapi mereka menyelisihi Imam Syafi'i dalam masalah akidah dan dalam prinsip-prinsip agama. Jadi berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah akidah dan dalam prinsip-prinsip agama. Mereka terfitnah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam apa tadi? Ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan tapi berdasarkan akal. Wa kana ala ra'sihim, sebagai kepalanya, sebagai tokohnya, di antaranya adalah Ibnu Kullab, yang ketika Imam Abu Hasan Al-Ash'ari keluar dari madhab Mu'tazilah, ketemu dengan Ibnu Kullab dan akhirnya berguru dengan Ibnu Kullab. Pada asalnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ingin kembali kepada al-haq, kembali kepada sunnah, tapi guru yang ditemuinya pada waktu itu adalah Ibnu Kullab, sehingga jadilah madhab Ibnu Kullab yang diikuti oleh Abu Hasan Al-Ash'ari yang dikenal dengan Kullabiyah. Tapi kemudian Kullabiyah yang waktu itu tidak dikenal sebutannya, dengan kehadiran Abu Hasan Al-Ash'ari menjadi terkenal. Karena Abu Hasan Al-Ash'ari orang yang cerdas. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari orang cerdas, pemberani, dan ahli dalam munadharah. Maka akhirnya dikenallah madhab Kullabiyah di tangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Akhirnya yang dikenal bukan Al-Kullabiyah, tapi yang dikenal adalah Ash'ariyah. Tapi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada akhir hayatnya, terakhir dari madhab dan manhaj Abu Hasan Al-Ash'ari, pada marhalah terakhir dari kehidupannya, itu mengikuti madhab Ahlu Sunnah, Ahlul Hadith was Sunnah. Itu marhalah yang terakhir, karena Imam Abu Hasan Al-Ash'ari memiliki tiga marhalah. Marhalah Mu'tazilah, marhalah Ash'ariyah, kemudian marhalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Fa'innahu, sesungguhnya Ibnu Kullab tidak cocok dengan Imam Syafi'i di dalam masalah akidahnya. Ibnu Kullab membawa bid'ah yang di dalamnya menyelisih akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, kemudian memasukkan bid'ah-bid'ah ini ke tengah-tengah orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab Imam Syafi'i. Dan ini diikuti oleh muridnya Abu Hasan Al-Ash'ari seperti yang kita ceritakan tadi. Tapi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada marhalah terakhirnya beliau kembali meninggalkan dua madhab yang pernah diikutinya, madhab I'tizal, Mu'tazilah, dan madhab Ibnu Kullab, Kullabiyah, dan menjadi madhab seperti yang diikuti oleh Ahmad Ibnu Hanbal serta imam-imam yang lainnya. Kemudian dari madhab Ibnu Kullab ini, ta'atharu bihadhil bid'atu bid'ati jama'atun minhum Abu al-Ma'ali al-Juwayni wa Abu Hamid al-Ghazali wa akharun. Terpengaruh dengan bid'ahnya Ibnu Kullab ini sejumlah tokoh diantaranya adalah Abul Ma'ali Al-Juwayni, juga Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lainnya. Ila akhirihi. Sampai akhirnya terbentuk madrasah kalamiyah, yaitu yang mendahulukan akal daripada nas. Kerjanya sibuk dengan usaha-usaha untuk melakukan takwil terhadap nusus. Sampai dikenal di kalangan mereka ada istilah wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Artinya setiap nas yang mengesankan ada tasbih, setiap nas yang nas itu kalau difahami mengesankan ada tasbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk, takwil nas itu, ubah maknanya dan serahkan lafadznya, serahkan maknanya kepada Allah. Takwil apa namanya, ubah maknanya atau serahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak usah ikut berusaha mengetahui apa makna dari nas-nas tentang sifat. Warum dan lempar, tanziha dalam rangka untuk mensucikan nama Allah. Hatta wujida fi ba'di syafi'iyah man yaqul an nafsihi asy-syafi'iyyu madhhaban al-qadiriyyu maslakan al-asy'ariyyu aqidatan. Syafi'i madhhabnya, Qadiri suluknya, Asy'ari akidahnya, dan yang lain sebagainya. Wa ka'annahu lam yartadhi aqidata syafi'i wa maslakahu. Seakan-akan orang-orang yang semacam ini tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i, dengan jalan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, maka menisbatkan akidahnya kepada akidah Asy'ariyah. Dan suluknya, jalan yang ditempuhnya, menisbatkan kepada tariqah sufiyah qadiriyah. Dan seterusnya begitu. Jadi secara ringkas, ada sekelompok orang yang mengaku menisbatkan madhabnya kepada Imam Syafi'i, tapi secara akidah bertentangan dengan akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. وفيما تقدم بيان ظاهر أن مجرد الانتساب وحده لا يكفي بل لا بد من الموافقة الحقيقية لما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة الدين. Dari penjelasan terdahulu terdapat penjelasan yang jelas bahwa sekedar menisbatkan diri saja tidak cukup. Sekedar menisbatkan diri saja tidak cukup, tetapi harus sesuai secara hakiki dengan apa yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dan yang ditempuh oleh imam-imam agama yang lainnya. Karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan imam-imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah, itu sama prinsipnya dalam masalah akidah. Wahadihi بعض النقول عن أعيان من علماء الشافعية الذين انتدبوا لعلاج هذه المشكلة وهي الانتساب للإمام الشافعي رحمه الله في العبادات والفروع دون العقائد والأصول. Berikutnya ini adalah beberapa penukilan dari sebagian tokoh ulama Syafi'iyah yang mereka itu menjadikan, yang mereka itu mendedikasikan dirinya, menjadikan dirinya sebagai wakil untuk melakukan ilaj, perbaikan terhadap muskilah ini. Jadi ada tokoh-tokoh ulama Syafi'i seperti diantaranya yang kita sebutkan tadi, mereka mendedikasikan dirinya untuk mengobati muskilah ini, yaitu apa? Muskilah menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i dalam masalah-masalah peribadatan dan dalam masalah furu', tetapi tidak mengikuti akidah-akidah dan prinsip-prinsip agama yang ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama itu adalah famin haula'il ulama alladzina ankaru dzalik, di antara ulama yang mengingkari itu intisabnya kepada Imam Syafi'i, tapi hanya dalam hal ibadah dan furu', tapi tidak dalam hal akidah dan prinsip-prinsip agama. Di antaranya adalah Al-Imam Abul Hasan Muhammad Ibnu Abdul Malik Al-Karji yang sudah kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan wafat pada tahun 532 Hijriah. فَإِنَّهُ صَنَّفَ الْعَدِيدَ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَالْكُتُبَ النَّافِعَةِ. Beliau, Imam Abul Hasan Al-Karji ini telah menyusun banyak karya-karya dan kitab-kitab yang bermanfaat. Dan beliau memiliki satu kitab yang nafi' juga di dalam masalah i'tiqad. Tapi kitab ini mafqud, enggak ada, hilang. Ini disebutkan di dalam kitab Naqdul Mantiq karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ada kitab karya beliau namanya Al-Fusul fil Usul anil A'immatil Fuhul Ilzaman li dzawil bid'ah wal fudul. Jadi satu kitab yang menjelaskan tentang masalah akidah, tapi kitab ini hilang, tidak ada jejaknya atau belum ketemu jejaknya. Dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Naqdul Mantiq, dijelaskan oleh Syekhul Islam, dzakara fihi min kalam Asy-Syafi'i. Beliau di dalam kitab ini menyebutkan dari perkataan Imam Syafi'i, wa Malik wa Tsauri wa Ahmad ibn Hanbal والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab ini beberapa perkataan imam, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Tsauri, Ahmad bin Hanbal, perkataan Imam Al-Bukhari, Sufyan ibn Uyainah, Abdullah al-Mubarak, Al-Auza'i, Al-Layth ibn Sa'id, Ishaq ibn Rahawai. Perkataan apa tentang usul sunnah, prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah, yang dengan demikian bisa diketahui akidah mereka, akidah imam-imam ini. Wa dhakara fi tarajumihim ma fihi tanbih ala maratibihim wa makanatihim fil Islam. Dan beliau menyebutkan juga di dalam tarjamah mereka, di dalam biografi imam-imam ini, apa yang di dalamnya terdapat tanbih, orang bisa mengambil perhatian tentang kedudukan mereka, tentang martabat mereka di dalam Islam. Imam Syafi'i martabatnya bagaimana di dalam Islam, Imam Malik, Tsauri, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ada beberapa orang disebutkan di sini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Tsauri, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Sufyan ibn Uyainah, Abdullah ibn Mubarak, Al-Auza'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Ishaq ibn Rahawai. 10 orang disebutkan di sini, 10 orang. Wa dzakara annahu iqtasara fil naql anhum tuna ghairihim. Beliau menyebutkan bahwa beliau membatasi penukilan riwayat hanya dari 10 orang ini tadi, tidak dari yang lainnya. Kenapa? Li'annahum humul muqtada bihim, karena mereka itu adalah imam yang harus diikuti jejaknya, imam yang layak untuk diikuti jejaknya. Wal marju' syarqan wa gharban ila madhhabihim, dan yang menjadi rujukan baik di barat atau di timur menuju ke madhab imam-imam tersebut. Wa dzakara al-allamah al-Karji, al-allamah Abul Hasan al-Karji ini menyebutkan sisi lain mengapa beliau membatasi penukilan riwayat hanya dari 10 orang tokoh ulama tadi dalam masalah akidah. Kita sampaikan sekali lagi, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah i'tiqad, bukan dalam masalah yang lain, hanya menukilkan dari 10 orang itu saja dalam masalah akidah. Faqala, beliau menyebutkan, wa wajhun thalith la budda min an nubayyina fihi. Segi yang ketiga, mengapa saya membatasi penukilan masalah akidah dari mereka saja? Fanaqul, maka kami katakan, inna fin naqli an haula'i ilzaman al-hujjati ala kulli man yantahilu madhhab imamin yukhalifuhu fil aqidah, fa inna ahadahuma la mahalata yudhallilu sahibahu aw yubaddi'uhu aw yukaffiruhu, fa intihalu madhhabihi ma'a mukhalafatihi lahu fil aqidah mustankarun wallahi syar'an wa tab'an. Sisi yang ketiga, mengapa beliau membatasi penukilan dalam masalah akidah dari ke 10 tokoh ulama ini saja? Beliau katakan, sesungguhnya di dalam penukilan dari mereka itu ada ilzam, ada ilzam lil hujjah, ada ilzam terhadap hujjah yang mematahkan setiap orang yang mengikuti madhab dari imam tertentu tetapi dia berbeda akidahnya dengan imam tersebut. Jadi di sini ada ilzam bagi satu hujjah yang hujjah itu membantah setiap orang yang mengikuti mazhab imam tertentu tapi dia berbeda akidahnya dengan imam yang diikutinya. Maka kata beliau, fa inna ahadahuma, maka sesungguhnya salah satu dari keduanya ini sesuatu yang mau tidak mau seperti itu, salah satu dari keduanya menyesatkan yang lainnya atau membid'ahkannya atau mengkafirkannya. Nah, kalau pengikutnya mengikuti satu imam tertentu tapi akidahnya berbeda dengan imam tertentu, maka mau tidak mau dia mengatakan imamnya sesat dalam masalah akidah atau bid'ah dalam masalah akidah, atau imamnya yang membid'ahkan dia atau mengkafirkan dia atau menyesatkan dia, mau tidak mau seperti itu mengikuti Imam Ahmad. Tapi ternyata hanya dalam masalah furu' ibadahnya saja, tapi dalam masalah akidahnya beda. Mau tidak mau dia berarti menuduh Imam Ahmad salah akidahnya, Imam Syafi'i salah akidahnya. Karena itu maka tidak mau mengikuti akidah Imam Syafi'i, tidak mau mengikuti akidah Imam Ahmad, Imam Malik. Kalau dia tidak menyalahkan, tentu akan mengikuti akidahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya. Fantihalu madhabihi, maka beragama mengikuti madhabnya, madhab imam tertentu tadi, tetapi dengan berbeda akidahnya dengan imam tersebut, ini teringkari demi Allah, baik secara syar'i maupun secara tabi'i, secara pasti, secara syar'i maupun secara pasti, yang bukan tabi', yang bukan syar'i, tapi secara sesuatu yang sudah secara wajar itu memang seperti itu, teringkari. Enggak mungkin orang mengikuti orang tertentu, saya intisab pada seorang tertentu tapi ternyata akidahnya berbeda. Faman qala, ini masih kata al-allamah al-karji al-syafi'i, bukan kata siapa-siapa, ini kata imam al-allamah al-karji. Faman qala ana syafi'iyu asy-syara' asy'ariyul i'tiqad, qulna lahu hadza minal abtad la bal minal irtidad illam yakun asy-syafi'iyyu asy'ariyal i'tiqad. Maka barang siapa yang mengatakan saya Syafi'i dalam masalah ibadahnya tapi Asy'ari dalam masalah i'tiqadnya, kami katakan kepadanya ini termasuk hal yang saling bertentangan, saling bertolak belakang, bukan bahkan ini termasuk apa namanya irtidad, sesuatu yang apa irtidad di sini, jadi mundur ke belakang, sikap mundur ke belakang yang berlawanan dengan imamnya. Illam yakun asy-syafi'iyyu, sebab Imam Syafi'i bukan Asy'ari akidahnya. Gimana bisa Asy'ari? Wong Imam Syafi'i lebih dahulu, jauh, jauh lebih dahulu daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa man qala ana hanbaliyyun fil furu'i mu'taziliyun fil usul qulna qad dalalta idzan an sawa'is sabil fima taz'umuhu idh lam yakun ahmadu mu'taziliyyaddin wal istihad. Barang siapa yang mengatakan saya hambali di dalam masalah furu' tetapi mu'tazilah di dalam masalah prinsip-prinsip agama, qulna kami katakan sesungguhnya kalau demikian kamu telah tersesat dari jalan yang lurus. Fima taz'umu, menurut apa yang kamu sangka. Sebab Imam Ahmad bukan mu'tazilah agamanya dan bukan mu'tazilah istihadnya. Waqad uftutina aidan khalqun minal malikiyah, sesungguhnya juga telah terfitnah sejumlah orang, ya banyak sekali orang dari kalangan Malikiyah bi madzahibil Asy'ariyah, dengan madhab-madhab Asy'ariyah. Ini masih perkataan Al-Allamah Al-Karji. Wa hadhihi wallahi subbatun wa 'arun wa faltatun ta'udu bil wabali wan nakali wa su'id dar 'ala muntahili madzahibi haula'il a'immatil kibar. Jadi ada sejumlah kalangan mengaku sebagai bermadhab Malikiyah, tetapi dia dalam masalah akidah adalah Asy'ariyah. Kata beliau, wa hadhihi wallah, demi Allah, ini adalah cacat, ini adalah celak, dan ini adalah kekurangan, ini adalah kekurangan yang itu semuanya membawa kepada bencana dan kepada apa kecelakaan dan membawa kepada su'uddar, buruknya negeri, maksudnya membawa kepada kecelakaan nanti bagi orang yang beragama mengikuti madhab imam-imam besar tersebut, tetapi ternyata akidahnya berbeda dengan imam-imam tersebut. Ini satu. Jadi antara ulama yang berjuang untuk mengatasi muskilah ini adalah Imam Abu Hasan Al-Karji yang wafat pada tahun 532. Ulama yang lainnya dari kalangan ulama Syafi'iyah yang berjuang untuk mengatasi muskilah ini adalah Abu Zakaria Yahya Ibn Ibrahim As-Salmasi, wafat pada tahun 550. Ini lebih ke belakang lagi. Jadi As-Salmasi dari kota Salmas di Azerbaijan. Waktu itu masih masuk dalam wilayah Azerbaijan. Sekarang enggak tahu. Enggak pernah membaca kharitah, peta, atau enggak pernah belajar tentang tentang ilmu seperti itu. Waqad taqaddama dzikruhu, sudah disebutkan di awal beliau memiliki satu kitab yang qayyim dalam bab ini dengan judul Manazil al-A'immatil Arba'ah, kedudukan imam yang empat. Dzakara fihi tarajuma al-a'immatil arba'ah. Beliau menyebutkan di dalamnya, dalam kitab ini, biografi dari empat imam tersebut. Wa awrada nuqulan 'adidatan 'anhum fi abwabil i'tiqad, dan beliau memasukkan perkataan-perkataan yang bermacam-macam yang dinukil dari perkataan imam-imam tersebut di dalam bab-bab akidah. Dijelaskan, dinukil, dinukil kembali perkataan para imam tersebut dalam masalah akidah. Wa nassa fi taqdimati kitabihi annahu jama'a hadhihi an-nuqul raddan 'ala alladhina waqa'a minhum hadha al-khalat wal inhirafi usul ad-diyanah. Dan beliau menaskan di dalam pendahuluan kitabnya bahwa beliau mengumpulkan riwayat-riwayat dari perkataan-perkataan imam tersebut sebagai bantahan bagi orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan dan penyimpangan ini di dalam masalah pokok-pokok agama. Maka beliau mengatakan di dalam menjelaskan keadaan mereka, summa yuthiruna alfitana bainal awam, tapi kita enggak baca semuanya, pokoknya intinya aja, wa yuqi'una alkhilaf bainal anam bitahrifi maqalati arbabil madahib wa ashabil manasib wa yukhayyiluna ilaihim anna bainal a'immati wa fuqaha'il ummati khilafan fil mu'taqadi wal usul yatlubuna bidhalika itharat al-fudul talaban littaqaddumi war ri'asah wadti'aan ilfahmi wal kayasah watanafusan ala istihamil juhal alaihim ila akhirih. Kemudian mereka, orang-orang ini yang mengaku bermadhab mengikuti imam-imam tetapi berbeda prinsip-prinsip akidahnya dengan para imam tersebut, mereka ingin menebarkan fitnah di antara orang-orang awam dan ingin menimbulkan perselisihan di antara manusia dengan melakukan tahrif terhadap perkataan-perkataan tokoh-tokoh ulama madhab. Tokoh-tokoh ulama madhab, perkataan-perkataannya itu diubah-ubah, ditahrif. Kemudian yukhayyiluna ilaihim, mereka menimbulkan hayalan, kesan kepada orang-orang awam bahwa ada perbedaan dalam masalah akidah dan dalam masalah prinsip antara imam-imam dan fuqaha'ul ummah. Ada perbedaan dalam masalah akidah antara Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam yang lainnya. Terdapat perbedaan, dikesankan seperti itu supaya orang menghayal ada perbedaan pendapat tentang masalah akidah dan masalah-masalah prinsip agama. Padahal tidak ada, perkataan mereka satu, tidak ada perbedaan dalam masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ingin menimbulkan kekacauan, ingin menimbulkan bid'ah, karena mereka ingin menonjol, ingin kepemimpinan, ingin dan lain sebagainya. Intinya seperti itu, sehingga berlomba-lomba untuk menjadi orang yang menonjol di kalangan orang-orang awam, orang-orang bodoh, dan seterusnya begitu. Nanti kalau ingin lebih detail lagi bisa dibaca masing-masing di dalam kitab ini. والفقهاء الأئمة الذين أشتهر عنهم في الفروع الاختيار وظهر لهم الاجتهاد والاختبار وكثر لهم الأتباع والأشياع وحق على العوام لهم الاتباع وتعطر بذكرهم الأقطار والأسقاع وبرز في تمهيد أقوالهم الأصحاب من الحواضر والبوادي وانعمرت في مناظراتهم المجالس والنوادي أربعة. Maksudnya para fuqaha, imam-imam yang menjadi terkenal dalam masalah furu', yang kemudian istilahnya tenar, kemudian banyak pengikutnya, dan memang layak bagi orang-orang awam untuk mengikuti mereka, kemudian nama mereka menjadi harum di seluruh penjuru dunia dan seterusnya tadi, sehingga dunia menjadi harum dengan nama-nama mereka. Mereka al-fuqaha yang demikian itu ada empat, arba'atun. Fuqaha yang demikian itu namanya menjadi harum ini ada empat. Abu Hanifah ada di Kufah, Malik di Daril Hijrah di Madinah, Asy-Syafi'i di Mekah, wa Ahmad di Madinatis Salam radhiyallahu anhum wa ardahum wa ja'ala jannata munqalabahum. Semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan surga menjadi tempat kembali mereka. Wa in ikhtalafat anhumul ibarat, meskipun ungkapan-ungkapan yang keluar dari mereka itu beda-beda, tapi faqad ittafaqat minhum al-i'tiqadat, tapi keyakinan-keyakinannya sama. Ungkapannya memang bisa berbeda-beda, tapi keyakinannya sama. Nah, dan seterusnya demikian. Kemudian yang perlu untuk kita kemukakan lagi di sini adalah perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Wa hunaka adadun, halaman 25. Wa hunaka adadun minal ulama al-muntasibin li madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka ada sejumlah ulama yang dinisbatkan kepada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ishtaharu bi khidmati sunnah wa nusrati aqidati salaf. Mereka terkenal memberikan khidmah terhadap sunnah. Mereka terkenal ulama-ulama yang khidmahnya luar biasa terhadap sunnah dan pembelaannya terhadap akidah salaf. Al-Hafidh An-Nawawi, seperti Al-Hafidh An-Nawawi wal-Hafidh Ibn Hajar wal-Biqa'i dan lainnya. Lakinnahum ubtulu bisyai'in min ilmil kalam awqa'ahum fi syai'in min al-ittirab wa at-tadabdhub fi ba'd masail at-tauhid wal aqidah. Tapi mereka mendapatkan ujian, terkena sedikit atau sesuatu dari ilmu kalam yang menjatuhkan mereka ke dalam satu kebingungan, satu kebimbangan dalam beberapa masalah tauhid dan aqidah. Wasababu dzalika nas'atuhum fi bi'atin intasara fiha ilmul kalam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebabnya adalah karena nas'ah mereka, karena tumbuhnya mereka itu ada di lingkungan di mana di situ tersebar ilmu kalam. Wa nas'alullah al-'afwa 'anna wa 'anhum. Kita mohon ampunan kepada Allah untuk kita dan untuk mereka. Ala anna min haula'i man raja'a ila mu'taqadi ahli sunnah kan-Nawawi. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebagian di antara mereka ada yang kembali kepada mu'taqad akidah ahli sunnah wal jamaah total kan-Nawawi, seperti Imam Nawawi rahimahullah. Kama fi juz'in lahu matbu'in, fi mas'alatil kalam lillahi azza wa jalla. Seperti disebutkan dalam ada satu karya juz'un karya Imam Nawawi sudah dicetak berkaitan dengan mas'alatul kalam lillahi ta'ala. Haitsu sarraha fiha bi itsbatis sifat. Di mana Imam Nawawi dalam kitabnya itu jelas-jelas menegaskan bahwa beliau menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan manhaj salaf. Wa radda 'ala al-asy'ariyah, dan beliau membantah asy'ariyah terkait dengan ma qaluhu fi kalamillah, apa yang mereka katakan terkait dengan kalam Allah. Tersebut di dalam juz'un fihi dhikru i'tiqadis salaf fil hurufi wal aswat. Ini terkait dengan kalamullah. Jadi ada satu juz, ada satu karya, tapi judulnya adalah juz'un fihi, satu juz di dalamnya penyebutan tentang i'tiqad salaf mengenai huruf dan suara. Maksudnya tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu suara huruf atau tidak? Beliau menjelaskan tentang itu. Wa mimma warada fihi qauluhu rahimahullah. Di antara yang ada di dalam kitab itu adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Ini perlu dibaca, karena Imam Nawawi kembali ternyata kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sifat dan masalah kalam Allah. Tetapi waktunya habis. Kita insya Allah akan kita kemukakan tentang perkataan Imam Nawawi ini supaya tidak ada keraguan. Ini menurut Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahullah. Nanti kita baca pada kesempatan yang akan datang. Sementara kita berhenti pada pada ini, apa yang akan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nas'alullah ayyufiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi yang paling penting sebelum kita tutup dan sebelum kita menjawab pertanyaan, bahwa sesungguhnya tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah yang masih asli dan memiliki sanad ke Imam Syafi'i itu tetap utuh madhabnya sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Imam Syafi'i. Kalaupun madhabnya dalam masalah furu' itu mengikuti madhab Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Malik, tetapi dalam masalah akidah sama. Tadi dicontohkan ada 22 orang tokoh ulama Syafi'iyah yang ternyata tidak berbeda dengan tokoh-tokoh ulama dari kalangan Malikiyah atau Hanabilah atau Hanafiyah. Sama dengan imam-imam mereka, tidak ada perbedaan dalam masalah prinsip-prinsip akidah. Jadi kalau yang disebut sebagai manhaj salafi seperti itu. Salafi dari kalangan manapun juga, asal dia bukan sekedar nama salafinya, tapi salafi benar-benar konsekuen mengikuti manhaj salaf dalam masalah agama, dalam masalah prinsip-prinsip akidah, maka akan ketemunya sama. Baik madhabnya apapun juga, madhabnya Syafi'i, madhabnya Hambali, madhabnya Hanafi, madhabnya Maliki, akan sama ketemunya. Tidak akan ada perbedaan dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai kapanpun juga insyaallah. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Sebagai seorang muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita harus bermadhab atau tidak? Ya, kalau harus itu kan harus ada dalilnya. Sedangkan yang diwajibkan bagi kita adalah ittiba. Yang diwajibkan bagi kita adalah ittiba. kalau kita ittiba artinya kita mengikuti pendapat orang tetapi berdasarkan dalilnya. Kita mengikuti pendapat orang tapi mengikuti berdasarkan dalilnya. Kita mengikuti madhab tertentu, kita ikuti dalilnya dan kita puas dengan dalil itu, ya lahu dzalik, dia berhak untuk itu karena dia tingkatnya adalah ittiba. Bagi orang awam, orang awam yang belum tahu dalilnya dan dia harus melakukannya pada kondisi tertentu, maka seseorang boleh taklid. Tapi dia tidak boleh terus-menerus taklid. Dia harus berusaha untuk keluar dari lingkaran taklid. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah yang katanya harus berakidah Asy'ariyah. Kalau bukan Asy'ari, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kan orang-orang yang mengikuti Sunnah. Sunnah itu apa dulu? Kalau Sunnah itu pengertiannya adalah Sunnah Nabi, dan Sunnah Nabi di sini pengertiannya mencakup masalah akidah, mencakup masalah semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, qaulan wa fi'lan wa taqriran, baik itu perkataan, perbuatan atau pengakuan-pengakuan Nabi. Nabi menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar atau tidak dinyatakan sebagai satu kebatilan. Nah, itu sunnah namanya. Nah, ahlu sunnah adalah orang yang mengikuti seperti itu. Sekarang misalnya madhab Asy'ari, Asy'ari yang mana dulu? Kalau Asy'ari yang dimaksudkan adalah pada fase kehidupan yang terakhir yang bermanhaj salaf, maka ya seperti itu harusnya. Tapi kalau Asy'ari umumnya disebut oleh orang, itu adalah fase kehidupan akidah Abul Hasan yang kedua, dan itu sudah ditinggalkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Masa sesuatu yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah meninggalkannya, kita masih berperang pada sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh sang imam itu sendiri? Ya tentu tidak demikian. Berarti ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Dan sunnah Nabi adalah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya sama dalam masalah ini. Demikian juga imam-imam yang lain, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, sama pemahamannya. Meskipun dalam masalah furu' berbeda. Dalam madhab Hanbali sendiri dalam masalah furu' akan terjadi perbedaan-perbedaan di antara mereka sendiri, tapi tidak dalam masalah akidah. Kalau berbeda dalam masalah akidah, ya artinya sudah keluar dari yang semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi fitnah terbesar bagi kaum laki-laki, yaitu wanita? Caranya, ini fitnah syahwat ya. Ini fitnah syahwat. Fitnah syahwat diatasi dengan banyak beribadah, diatasi dengan menebalkan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah. Terus cari lingkungan yang baik, lingkungan yang menjadikan kita itu tidak memiliki kemungkinan untuk lihat-lihat yang haram. Jadi cari lingkungan, cari suasana, cari keadaan di mana kita tidak mempunyai kesempatan untuk lihat-lihat wanita yang bukan mahram, wanita yang diharamkan untuk kita lihat. Kalau kita banyak ibadah tapi terus kemudian tiap hari pandangan kita itu selalu ke wanita, mana orang yang bisa tahan seperti itu? Jarang orang yang bisa tahan. Kalaupun orang mau bisa tahan, saya rasa tidak sebenarnya. Dia tiap hari kumpul dengan wanita lain, dengan istri orang misalnya, kumpul terus, pandang-pandangan terus, masa enggak tertarik? Sementara di rumah tangganya misalnya banyak masalah. Ya lama-lama apa namanya, rumput tetangga lebih hijau. Ya jadi harus meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, karena fitnah syahwat itu menangkalnya adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, mempertebal ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Kemudian ya harus cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang baik. Kalau kita ingin melihat-lihat apa namanya layar di HP yang isinya wanita, itu kita nggak ada kesempatan. Jadi bersyukur kalau kita punya lingkungan seperti itu, atau paling tidak malu itu, malu dilihat oleh teman-temannya itu kok di HP gambarnya kayak gitu, jadi malu. Terus kemudian kemungkinan untuk melihat-lihat dan bergaul dengan wanita yang tidak mahram itu sangat terbatas. Kemudian kalau belum nikah, ya nikah segera. Kalau sudah mampu, kalau sudah nikah, ya tinggal apa namanya, berusaha untuk menghangatkan suasana rumah tangga, menghangatkan suasana rumah tangga sehingga suasana rumah tangganya tetap hangat. Jangan tergiur dengan rumput tetangga itu, atau yang ada di rumah halaman orang lain. Ingat bahwa kita itu hanya sekedar pandangan saja. Hanya orang Jawa bilang wong sinawang itu ya. Kalau sudah dapat diraih, belum tentu itu akan dapat menghangatkan suasana. Jadi ya harus banyak ibadah, banyak ingat kepada Allah, istighfar, isti'anah kepada Allah, nanti akan insya Allah akan ditolong oleh Allah untuk bisa menghindari fitnah wanita. Wallahu'alam bishawab. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.